Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wal udwana ila al zalimin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tapi masih tersisa beberapa permasalahan terkait tentang adab al-qabr wa na'imuh. Dan di antara permasalahan yang disebutkan oleh mereka para ulama adalah apakah al-atfal, yaitu mereka para anak-anak yang wafat dunal buluk, apakah juga akan ditanya di alam kuburnya? Terjadi khilaf di kalangan mereka para ulama. Dan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat bahasanya mereka juga akan ditanya sebagaimana mereka akan diuji di akhirat kelak, maka demikian pula mereka akan diuji di alam kuburannya. Itu tentang permasalahan soal al-atfal. Kemudian permasalahan yang berikutnya tentang apakah adabul qabr ini daim atau ghairu daim. Apakah adab di alam kubur ini terus menerus, apakah akan terhenti? Disebutkan oleh mereka para ulama, di antaranya Ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, bahasanya tentang adabul qabr, ada yang di sana daim, terus menerus. Seperti apa yang Allah SWT sebutkan tentang Ali Fir'aun, yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'asiya, hatta diperlihatkan kepadanya neraka di pagi dan sore hari sampai terjadinya hari kiamat, yang kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka. Ini menunjukkan di sana ada sebagian yang adabnya terus menerus sampai terjadinya hari kiamat. Dan demikian pula ada yang adab kubur itu terputus, yakni sesuai dengan kadar dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Dikarenakan sebagaimana kita ketahui, adabul qabr termasuk salah satu bentuk tamhis, bentuk pembersihan dosa. Sehingga mana kala dosa seorang ringan, sedikit, sehingga tatkala Allah SWT adab di alam kuburnya telah bersih dosa-dosanya, maka apa? Terputus adab al-qabr. Dan demikian pula di antara permasalahan disebut oleh para ulama tentang sima'ul mayyit. Apakah mayyit di alam kuburnya dapat mendengar ataukah tidak? Ini juga terjadi khilaf bainal ulama. Ada yang mengatakan bisa mendengar, dan juga ada yang mengatakan tidak. Dan yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, bahasanya apa-apa yang telah ditunjukkan oleh nas dalil bahasanya mereka mendengar, itulah yang kita tetapkan. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya, tatkala mereka orang-orang yang hadir untuk memakamkan al-mayyit, tatkala meninggalkan pemakaman, dikatakan di sana wa yasma' qur'ani alihim. Si mayat mendengarkan derap trompa ataupun sandal-sandal mereka. Sehingga apa yang telah tetap di dalam nas, bahasnya mereka mendengar, itu yang kita tetapkan. Adapun selainnya, maka wa tawakuf. Dan demikian di antara permasalahan yang disebutkan oleh mereka para ulama tentang bahasan yang sahih soal di alam kubur ini hanya sekali. Hanya sekali. Adapun al-Imam Rajab rahimahullah taala menyatakan bahasanya fitrah kubur ini apa? Terjadi 7 hari. Sehingga di anjurkan untuk mengadakan apa? Apa yang dirayakan oleh kaum muslimin, adanya apa? Perayaan sampai hari ke-7. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nurajab, akan tapi yang seperti itu tidak ada dalilnya. Sehingga dasar mereka yang mengadakan acara sampai apa? 7 hari. Ini berpegang dengan ini. Tapi yang sahih bahasanya hanya sekali, dan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Rajab ini awal dikatakan oleh mereka berulama, la dalil alaih. Tidak ada dasarnya. Ini mungkin yang terkait tentang permasalahan-permasalahan yang bisa kita sebutkan dari permasalahan al-adabul qabr au na'imuh. Dan kemarin ada pertanyaan tentang qadarullah ketinggal, tentang dhammatul qabr, dihimpitkannya kuburan. Apakah ini berlaku untuk semua atau ada yang dikecualikan? Di sana ada hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang dhammatul qabr, himpitan kubur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang kalau seandainya seorang selamat, maka niscaya Sa'd bin Mu'ad akan selamat dari hal tersebut. Maka dari ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut menunjukkan bahasanya seluruh manusia akan terkena himpitan kubur. Dan disebutkan dikecualikan oleh mereka para ulama seperti yang disebutkan oleh Suyuti dan demikian pula Al-Munawi, kecuali mereka para anbiya. Itu tentang permasalahan dhammatul qabr, dihimpitkannya kuburan. Dan demikian pula dalam pertanyaan ada yang menanyakan apakah yang maknanya seorang dapat mengetahui tentang kejadian adab al-qabr. Kejadian-kejadian di alam kubur atau alam barzah ini adalah umur ghaibiyah, perkara yang ghaib. Hanya saja di sana Allah SWT terkadang ittala'ah menjadikan seorang tahu tentang apa dari perkara yang gaib. Sehingga ada di sana di antara hamba-hamba Allah SWT yang Allah SWT apa? Berikan untuk mengetahui. Nah, tapi tidak semua orang. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melewati kuburan dua kobrain yang telah kita lewati hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahuma la yu'adzaban. Kemudian ada pertanyaan yang satu lagi yang tapi lupa. Tapi itu mungkin terkait tentang permasalahan yang dapat disebutkan. Kemudian di sini Rasulullah Taala mengatakan setelah menyebutkan beberapa masail al-aqaid. Kemudian Rahmat Allah mengatakan wa hadza i'tiqadu Syafi'i wa Malikin wa Abi Hanifah tsumma Ahmad yunqalu. Fa in tabata sabilahum famuwahidun. Wa in tabata fama alaika muawwalu. Di akhir qasidah Al-Lamiyah beliau mengatakan setelah menyebutkan beberapa masail dari al-aqaid, masalah-masalah akidah yang itu adalah merupakan akidah yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah, beliau mengatakan wa hadza i'tiqadu Syafi'i. Ini adalah mu'taqadnya, keyakinannya Imam Syafi'i. Wa Malikin dan Imam Malik. Wa Abi Hanifah dan Imam Abu Hanifah. Summa Ahmada yungqalu. Dan demikian pula keyakinannya, mu'taqadnya Imam Ahmad rahimahumullah. Yungqalu dinukil dari mereka. Fani'taba'ta sabilahum famuwahidun. Maka apabila engkau mengikuti jalan mereka, mengikuti mu'taqad yang mereka yakini, yang sesuai dengan adillah al-kitab wa sunnah, famuwahidun, maka engkau termasuk orang yang muwahid. Wa inibtada'ta fama alaika muawwalu. Dan apabila engkau melakukan kebid'ahan, menyelisihi jalannya mereka para imah yang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah, fama alaika muawwalu, maka tidak boleh engkau untuk bersandar kepada hal tersebut, bahkan harus engkau tinggalkan. Yang dengan ini kita selesai dari Risalah Alamiyah yang ditulis oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tapi mungkin ini yang kita ambil, dan dengan demikian kita selesai dari risalah ini, wallahu a'lam.